Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tadi ada satu pertanyaan, bagaimana seseorang itu mengurangi ukuran daripada apa yang dijual dengan harapan untuk lebih murah dari yang biasa orang jual. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam menerangkan tentang ini, dan ayat-ayat Al-Qur'an banyak sekali di dalam Al-Qur'an berbicara tentang ukuran dan tentang timbangan. Al-Qur'an mengatakan wailul lil mutaffifin, maka celaka bagi orang-orang yang suka mutaffifin, mengurangi, curang. Siapa yang curang? Alladzina idzaktalu 'alan nas, kalau dia membeli sesuatu, yastaufun, ingin sempurna. Tidak boleh sedikit pun kurang, sempurna. Bukan lebih, tapi sempurna. Memang itu haknya. Kita mau beli sesuatu sempurna, kan begitu. Tetapi yang terakhirnya yang tidak baik, wa idza kaluhum aw wazanuhum yuhsirun. Tetapi kalau giliran dia menjual, dia kurangi ukurannya, dia kurangi timbangannya. 3 kilo jadi 2 kilo 9 on. Seperti itu. Nah, jadi ada manusia-manusia sepanjang sejarah anak umat ini kerjaannya seperti itu. Dan itu Allah subhanahu wa ta'ala mengecam. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan ada 3 manusia yang masuk surga tanpa hisab. Mau enggak? Mau. Kok diam-diam aja, mau enggak? Mau. Mau gitu dong, subhanallah. Mau banget, Ustaz. Dia masuk surga tanpa apa? Tanpa hisab. Yang Rasul mengatakan yang pertama imamul adil. Pemimpin yang adil, kata Rasulullah. Itu jarang. Yang kedua tajirus saduq, orang yang berdagang tapi dia jujur. Yang ketiga syaikhun afna umrahu fi ta'atillah, seorang tua yang menghabiskan umurnya dalam taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia meninggal dalam keadaan suci, beriman kepada Allah. Itu tiga-tiga kelompok manusia itu masuk surga kemana? Ke dalam surga tanpa hisab. Nah, mari, siapa yang kita mau teruskan, belum selesai ini? Ustaz, ya, monggo. Saya mau coba, nanti betulkan ya Ustaz. Tapi sebelumnya, mohon maaf Bagina, ada yang mau saya tanyakan sedikit aja. Bagaimana kalau hukumnya berdagang di masjid, Ustaz? Oh, berdagang di masjid. Memang Rasulullah SAW melarang seseorang itu. Memang, emang ada yang berdagang tadi di sini? Enggak ada yang dagang. Ustaz, bagi-bagi baju terus narik duit. Rasul sallallahu alaihi wasallam, halo. Nabi menyatakan masjid itu tempat ibadah. Masjid bukan tempat dagang. Ya kan, kalau berdagang di luar masjid. Tidak boleh di dalam masjid. Ya, kita ngaji dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan borongan. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Ala yazunnu ulai. Ala yazunnu. Ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun. Ada qalqalah. Mab'utsun. Ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun. Iya. Liyaumin 'adzim. Liyaumin 'adzim. Liyaumin 'adzim. Iya. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Sadaqallahul azim. Ini ayat keempat, lima dan keenam. Ancaman. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Bukankah mereka itu yakin tentang hada hari kiamat? Kita akan mati enggak? Iya. Pasti kita mati. Di saat kita mati, dan mati kita bukan dibiarkan saja sama Allah. Latus aluna yauma idin Anin Naim, kita akan dibangkitkan dan akan ditanya tentang nikmat-nikmat yang pernah Allah berikan kepada kita. Astaghfirullahaladzim. Yaumin azim. Di hari itu.